Mitra bisnis, kewajiban pengembang properti untuk mentaati aturan pemerintah. Bangun satu rumah mewah juga harus bangun dua rumah menengah dan tiga rumah murah untuk masyarakat bawah. Sekarang menjadi perdebatan setelah Kementerian Perumahan Rakyat berang terhadap sejumlah pengembang yang dinilai belum mentaati aturan tersebut. Bahkan Kementerian Perumahan Rakyat mempidanakan ratusan perusahaan properti dengan tuduhan tidak mengikuti peraturan itu. Analis menilai kewajiban menyediakan rumah murah seharusnya bukan di tangan pengembang, tapi adalah kewajiban pemerintah. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya itu nggak tahu persis ya, karena itu mesti tanya sama perusahaan-perusahaan real estate itu sebenarnya bagaimana mereka menafsirkan daripada peraturan pemerintah. Yang 137 atau apa yang you bilang itu ya, karena saya tahu betul itu bahwa itu sudah lama terjadi ya. Dan saya juga heran apakah yang Farid Menteri itu nggak ada kerjaan atau cari popularitas murah aja sebelum dia diganti juga, karena dia tak dikira apa-apa juga untuk perumahan rakyat ini kan. Jadi dia cari aja kambing hitam orang lain begitu. Saya melihat ke sana ya, kenapa ini sudah puluhan tahun begitu juga kan. Karena penafsiran daripada peraturan-peraturan itu menurut saya nggak benar. Dan juga pemerintah tidak pernah mengenforce itu, sudah bertahun-tahun itu sudah terjadi. Jadi yang pengembang-pengembang itu merasa penafsiran dia benar. Pemerintah menafsirkan lain, dia menafsirkan lain. Jadi saya tidak mengerti persis, tapi saya melihatnya ke sana. Dan Jan Farid karena perlu popularitas, karena dia tidak berhasil dengan dia punya perumahan itu. Jadi dia itu langsung aja cari kambing hitam, pengusaha-pengusaha yang salah. Kan paling gampang di Indonesia ini cari kambing hitam. Itu saya pikir dia lakukan sekarang ini. Biar aja ya, nanti itu yang nanti kita lihat kan, itu semua kan ada aturan hukum dan pengadilannya, siapa yang benar, siapa yang enggak. Tapi ini semua saya pikir putusan yang dia lakukan lebih banyak politisnya daripada kenyataan di lapangannya kayak apa gitu loh. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.